Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita telah mengambil 3 poin tentang wujub hadfil khabar. Apa saja ini? Qabla jawabi laula pada atau qabla qabla qasam syari yang bagaimana la amruka syahidnya apa? La amruka qasami. Nah, la amruka qasami. Nah, berarti qabla jawabil qasam. Nah, qabla jawabil qasam as-sari. Kalau tadi qabla jawab laula. Laula antum lakunna mu'minin, cuman di sini sebenarnya contoh bukan untuk yang wajib, ya tidak? Karena apa? Laula antum lakunna mu'minin bukan wajib. Masih. Kaun khas. Nah, dikarenakan khabar yang mahdud tersebut adalah kaun khas. Taib. Laula antum sadattumuna lakunna mu'minin. Kemudian yang ketiga, nah, qabla al-hal allati yamtani'u kaunuha khabaran 'anil mubtada. Contohnya apa, Sa'id? Darbi Zaidan apa Iman? Takdirnya? Darbi Zaidan Hasilun Idhakana Qa'iman. Taib, sekarang kita masuk pada Ar-Rabi'ah. Ba'da wawil musahabati sarihah. Nah, setelah wawu musahabah yang sarih. Maksudnya bagaimana ba'da wawil musahabah ay ma'a kauniha lil 'athfi wa innama wajaba al hadfu ba'da hadhihi al wawi liqiyami al wawi maqama ma'a walau ji'a bi ma'a maka al wawi kana kalaman tamman. Taib, wawu musahabah bersamaan dengan dia itu untuk aqaf. Nah, hanyalah wajib untuk dihilangkan. Setelah wawu ini dikarenakan apa? Wawu menduduki kedudukan ma'a. Sehingga seandainya didatangkan dengan ma'a pada kedudukan wawu, maka kalam menjadi sempurna. Kakau lihim kun lura julin wadai'atuhu. Maka jadinya bakun lura julin ma'a dai'atihi makrunan. Yaitu apa? Setiap orang bersama dengan barang-barangnya. Maksudnya apa? Ya, masing-masing orang membawa barang-barangnya, enggak dipisahkan. Ini maksudnya. Taib, as-sarihah musahabah sahih yang dimaksud ai fil musahabah, ya, as-sarihah fil musahabah bi an takuna nassan fil ma'iyah. Ini yaitu sarih jelas menunjukkan apa? Musahabah, yaitu menunjukkan makna ma'a. Fa idza qulta zaidun wa amrun wa aradta al-ikhbara bi iqtiranihima jaza hadful khabar. Sehingga apabila engkau mengatakan zaidun wa amrun, dan engkau menginginkan pengkhabaran dengan apa? Iktiran antara keduanya, itu keduanya bareng-bareng, maka boleh membuang khabar. I'timadan ala fahmi makna al-iktiran min al-iktisari ala dzikril muta'atifain. Taib, bersandarkan kepada pemahaman makna iktiran, pemahaman makna kebersamaan dari apa? Dari enam mencukupkan atas penyebutan muta'atifain, dua perkara yang diatafkan tersebut. Dalam artian, karena kita sudah mengetahui makna iktiran, yaitu maksudnya Zaidun ma'a Amrin, sehingga bahwa khabarnya dibuang bisa. Taim, Zaidun ma'a Amrin mawjudan. Wajah jadi kruhu ni adami tansis, dan boleh menyebutkannya. Nah, untuk contoh Zaidun wa Amrun. Wa minhu tamannau liyal mautal ladhi yash'abul fata wa kullu mri'in wal mautu yaltaqiyani. Wa kullu mri'in wal mautu yaltaqiyani. Syahidnya apa? Mana minil syahid? Zakaria. Wa kullu mri'in wal mautu. Naam. Ai ma'al mauti yaltaqiyani. Fa in qulta fa bayyin li dhabit al wawi allati takunu nassan fi ma'na al musahabah wal iktiran hatta yaltabisu amruha alayya. Nah, ini bagus. Nah, jelaskan kepadaku dhabit dari wawu yang merupakan nas bermakna musahabah dan iktiran sehingga tidak rancu atasku. Fal jawabu an dhalika annaku lalaka. Jawabnya untuk kita katakan inna dhabit al-wawi alladhi hiya nassun fi ma'na al-musahabati wal-iktiran an yakuna ma ba'daha mimma la yufariku ma qablaha nahu kullu thawbin wa qimatuhu wa kullu talibin apa? Wa ma'arifuhu. Yaitu dhabit dari wawu yang memiliki nas bermakna musahabah dan iktiran an yakuna ma ba'daha mimma la yufariku ma qablaha, yaitu bahwasanya apa yang setelahnya termasuk di antara hal-hal yang apa tidak mungkin berpisah dengan apa yang sebelumnya. Tain, sebagai contoh apa thawb dan qimah yang masing-masing apa pakaian bersama dengan harganya, ya kan tidak terpisah kalau pakaian dijual. Kemudian apa? Talib dan ma'arif. Talib bersama dengan pengetahuannya masing-masing. Nah, wa kullu hafidin bersama dengan apa? Mahfudhatihi. Wa kullu rajulin wa dhai'atuhu. Tayyib. Wa kullu rajulin wa dhai'atuhu. Rajul, laki-laki bersama dengan apa? Dhai'ah. Taim. Atau di sini dimaknakan apa? Dhai'ah ay al-hirfah. Wa summiyat bidzalika li'annaha idza tarakaha dha'at. Fa yakunu qad dhai'aha ay aw dha'a bi tarkiha. Nah, bersamaan dengan apa? Pekerjaannya. Keterampilannya. Ya, semua laki-laki bersama dengan keterampilannya. Nama hirfah. Taib. Nah, ini dhabitnya. Berarti apa? Selama yang sebelum wawu dan setelah wawu itu termasuk perkara yang tidak mungkin apa terpisah, maka itu wawu di situ apa wawu bermakna musahabah dan iktiran. Ala tara anna qimata thawb la tufariqu wa anna ma ya'rifuhu talibul ilmi la yanfaqu anhu wa anna dhai'ah ay al-hirfah la tufariqu sahibaha. Ya kan? Namanya ilmu ya tidak apa berpisah dengan talibul ilmi. Demikian pula barang dagangan, pakaian tidak akan berpisah dengan harganya. Demikian pula apa? Seseorang dengan keterampilannya. Wa dhalika bi khilafil maut. Ya demikian itu berbeda dengan maut. Fa innahu laisa bilazimin lil mar'i. Nah, sebab kematian itu tidaklah apa terus-menerus menyertai seseorang. Ini maksud laisa bilazimin lil mar'i. Wa innama yalqahu marratan wahidah. Hanyalah kematian itu bertemu dengan seseorang hanya sekali saja. Nah, fal wawu allati hiya nassun fi makna al musahabah wal iqtirani hiya allati mata dzakarta fahima al mukhatab makna al iqtiran min ghairi hajatin ila an nassi ala al iqtiran. Nah, maka wawu yang itu adalah nas, makanya dikatakan apa, wawil musahabah as-sharihah, yaitu memang nas yang menunjukkan itu musahabah. Naam, yaitu wamu yang kapan engkau menyebutkannya, maka orang yang diajak bicara akan paham makna iktiron, makna bergandengannya tanpa butuh untuk apa nas yang mengatakan bahwasanya keduanya bersama-sama. Wa dhalika bi wasitati kauni tarafaiha la yanfaqu ahaduhuma fil wujudi an sahibi. Yang demikian itu dengan perantara apa keadaan tarafaiha, yaitu masing-masing dua pihak itu tidaklah apa berpisah salah satunya dari yang lain. Nah, jadi ini dhabitnya, tidak bisa dipisahkan, maka itu berarti bermakna sharih lil musahabah. Fal hasil anna dhabit hadhihi al wawi an yakuna ma ba'daha makna qa'iman bil ma'tufi 'alaihi la yunfaqu anhu. Ini kesimpulannya bahwasanya dhabit wawu ini yang setelah wawu adalah suatu makna yang qa'iman bil ma'tufi, yaitu senantiasa ada pada ma'tuf 'alaihnya, tidak bisa terpisah. Kama fil mithal, seperti pada contoh. Kana dhai'ah ay al-hirfah qa'imah bi sahibiha. Ya, keterampilan itu kan senantiasa ada pada pemiliknya. Taib. Jadi dhai'ah bermakna hirfah. Maka i'rabnya bagaimana kullu rajulin wa dhai'atuh. Nah, di i'rab. Nah, ini. Wa atfin harfu atfin takdiruhu makrunan au mutalaziman tayyib lidallatil wawu wa ma ba'daha 'ala al musahabati wal iqtiran. Naam, tanbih lam yata'arrad huna lima wadi' wujub hadfil mubtada wa 'addaha fi ghairi hadzal kitab arba'ah. Naam, taib, ini yang keempat. Ini perlu dipahami dulu. Kullu rajulin ma'a dhayatihi makrunan. Walladhi dalla 'alal iqtiran ma fil wawi min makna al-ma'iyyah. Naam. Taib. Yang menunjukkan tentang apa iqtiran, yaitu bergandengannya kedua perkara itu adalah apa? Apa-apa yang terkandung dalam wawu berupa makna ma'iyyah. Dan topiknya telah diketahui tadi. Pokoknya kalau yang setelah wawu ini adalah suatu makna yang mesti ada pada yang sebelum wawu, yang tidak bisa terpisah. maka enam wajib khobarnya di apa? Dihilangkan. Adapun yang wajib dihilangkan mubtada, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.